Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima katsiran amma ba'd. قال المصنف رحمه الله الأصل الأول معرفة الرب فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود Laisa li ma'budun siwahu. Wa dalilu qawlu ta'ala Alhamdulillahi rabbil alamin. Surat Al-Fatihah ayat ke-2. Wa kullu min siwallah alam wa ana wahidun min dhalikal alam. Pembahasan kita pada sampai halaman 49 di mana al-musannif yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan tentang al-aslul awal, prinsip yang pertama, yaitu ma'rifatur rabbi, mengenal ar-rabb Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan ar-rabb di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qila laka, apabila ditanyakan kepada engkau, man rabbuka, siapa rabbmu? Faqul, maka jawablah, rabbiyallahu. Rabbku adalah Allah. Alladzi rabbani, dialah zat yang telah memeliharaku. Wa rabba, dan yang telah memelihara jami'il alamin bini'amihi, telah memelihara seluruh alam dengan segala nikmatnya. Wa huwa ma'budi, dan dialah Allah zat yang disembah olehku, diibadahi olehku. Laisali, tidak ada bagiku ma'budun siwahu, sesuatu yang disembah selainnya, selain Allah Subhanahu wa taala. Wad dalilu, dan dalil untuk menyatakan hal yang demikian, yaitu qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji itu hanyalah bagi Allah, Rabb semesta alam. Wa kullu min siwallah, dan setiap dari selain Allah, alam, yaitu alam. Wa ana wahidun, dan saya adalah salah satu min dzalikal alam, dari bahagian alam tersebut. Qala asyarhu, penjelasan syarah yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu taala, ma'rifatur rabbi, mengenal ar-rabb, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, taqtadi al-iman bihi, meliputi kepada al-iman kepadanya, meliputi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal imanu, dan keimanan itu, bima yastahiqquh, adalah apa-apa yang menjadi haknya, menjadi hak Allah subhanahu wa ta'ala. Minal ibadatil khalisah, yang menjadi hak Allah subhanahu wa ta'ala atau hak ar-Rabb tersebut, yaitu al-ibadah al-khalisah, beribadah dengan mengikhlaskan, memurnikan hanya semata-mata kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal asma'il husna, dan termasuk daripada hak keimanan tersebut, keimanan yang termasuk diantaranya hak Allah adalah mengimani al-asma'il husna, beriman kepada nama-nama Allah yang baik. Wasifatil ala, dan beriman kepada sifat-sifat yang maha tinggi. Wal ma'bud. Wabada asyikh bihi, dan asyikh memulai dengan perkara tersebut. Li'annahu, karena sesungguhnya perkara tersebut aslul usul, merupakan prinsip, salah satu prinsip dari beberapa prinsip agama. Ya, salah satu prinsip dari beberapa prinsip Islam. Qala wa rabbu yutlaqu 'alal malik. Ar-Rabb pengertiannya dimutlakkan kepada al-Malik, yaitu yang menguasai, yang maha menguasai. Was-sayyid, yaitu yang merupakan sayyid. Sayyid itu kalau hubungannya dengan perbudakan, sayyid adalah tuannya. Ya. Adalah sesuatu yang patut untuk dijadikan sebagai tempat untuk mengadu. Wal ma'bud, dan sesuatu yang disembah. Sesuatu yang disembah. Wala tajtami'a kullaha illa fillahi azza wa jal. Dan bukanlah sesuatu yang terkumpul padanya kecuali, dan tidaklah sesuatu itu terkumpul. Setiap sesuatu itu terkumpul kecuali ada di dalam Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, al-malik, was-sayyid, wal-ma'bud, tidaklah terkumpul ketiga hal tersebut kecuali hanya pada Allah subhanahu wa ta'ala. Alam lainnya atau makhluk lainnya tidak ada dan tidak patut untuk memiliki apa yang disebut dengan al-malik, was-sayyid, wal-ma'bud. Makhluk tidak pantas, bisa saja seseorang dikatakan sayyid, artinya tuan. Ya, tetapi tidak bisa tuan itu kemudian jadi al-ma'bud, sesuatu yang diibadahi. Karena sesuatu yang diibadahi hanyalah mutlak milik Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga seorang manusia bisa saja menjadi al-malik. Dia menjadi raja. Dia menjadi penguasa. Tetapi dia tidak boleh dijadikan sebagai al-ma'bud. Sebagai yang disembah. Karena yang berhak untuk disembah hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-makhluku qad yakunu rabban. Al-makhluk kadang-kadang disebut juga sebagai rabb. Rabban, rabb. Ya. Bima'na, makna rabb di sini bima'na sayyidan. Sebagai sayyid, tuan, majikan. Au bimakna malik wa sayyid. Atau bisa juga makhluk atau manusia itu memiliki gelar malik atau sayyid. Atau bahkan mungkin malik wa sayyid. Dua-duanya. Lakin akan tetapi, la tajtami'u ma'al ma'bud. Maka tidak boleh seseorang yang boleh disebut al-malik wasayyid tersebut kemudian dilekatkan pula kata al-ma'bud kepada dirinya. Tidak boleh al-ma'bud itu kepada manusia atau kepada makhluk Allah yang lainnya. Illa lillahi subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya al-ma'bud itu hanyalah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ma'bud artinya yang disembah. Qala fahuwal malikus sayyidul ma'bud. Maka dia Allah adalah al-malik yang maha menguasai. Adalah al-malik artinya raja. As-sayyid merupakan tuan, majikan. Wal-ma'bud dan sesuatu yang disembah. Zat yang patut dan layak untuk disembah. Alladzi lahul khalq. Yang dia itu memiliki al-khalq. Menguasai makhluknya. Wal-amru syar'an. Dan dia pula yang maha memiliki ketentuan syariat, perintah-perintah syariat. Wa qadran, dan dia juga yang maha menguasai qadar, kekuasaan, takdir. Wal mulkan, dan dia yang menguasai kerajaan. Fahu wastihqaqan, dan dialah yang berhak. Satu-satunya zat yang memiliki segala hak. Watadbiran. Dan dia adalah yang maha mengatur. Watasrifan. Dan dia pula yang maha merubah atau mengarahkan segala sesuatunya. Qala qawluhu rabbi Allah. Maka perkataan daripada Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, manakala seseorang ditanya, man rabbuka, siapakah Rabbmu? Fakul, maka jawablah, rabbi Allah. Jawabnya adalah, Rabbku adalah Allah. Tuhanku adalah Allah. Ay ma'budi, yaitu artinya ma'budi adalah yang disembah olehku. Kama ruwiya an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma tafsiru Allah, sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah Ibni Abbas, semoga Allah meridai keduanya, ketika memberikan tafsir tentang Allah. Kata Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Allah adalah dzul uluhiyah wal ma'bud. Dzul uluhiyah wal ubudiyah. Dzul uluhiyah adalah zat yang maha memiliki keilahian, ketuhanan. Artinya memiliki uluhiyah, dialah zat yang satu-satunya berhak untuk diibadahi, untuk disembah, untuk dimintai pertolongan. Wal-ubudiyah, dan satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Ala khalqihi ajma'in, atas semua makhluknya. Qala falafdullah, maka lafad Allah itu sendiri. Wal ilahu, dan al ilah min al min minal uluha, Ya. Kata Allah atau kata al-ilah adalah dari kata al-uluhah. Bimana maknanya adalah al-ibadatu. Al-ibadatu artinya peribadahan. Fawallahu ma'luhu, maka Allah itu adalah ma'luh, yang disembah, yang diibadahi. Bimakna ma'budun, yaitu yang disembah atau diibadahi. Qala alladhi rabbani, yaitu dialah zat yang rabbani, yang memeliharaku, memelihara, mendidikku. Ya, itu artinya rabbani, memeliharaku, mendidikku. Qala wa tarbiyatullah, adapun bentuk pemeliharaan Allah, bentuk pendidikan Allah terhadap makhluknya, lil mukallifina, atau lil mukallafina, yaitu bagi orang-orang yang telah terkena kewajiban untuk menjalankan syariat Allah, ala dharbain, atas dua perkara. Ahaduhuma, satu di antara dua perkara tersebut, tarbiyatu bini'amil madiyah, pemeliharaan Allah bini'ami dengan kenikmatan-kenikmatan al-madiyati dalam bentuk kebendaan, dalam bentuk hal-hal yang sifatnya fisik atau keduniaan. Ya. Ini dalam bentuk tarbiyatu bini'amil madia, pemeliharaan Allah terhadap makhluknya dalam hal masalah-masalah yang terkait fisik ataupun keduniaan. Au naqulu, atau kita katakan tarbiyatu taghdiyah wal imdadi, yaitu pemeliharaan Allah dalam hal urusan taghdiyah, urusan konsumsi, urusan logistik, ya, urusan makan, ya, wal imdad, dan urusan kebendaan-kebendaan lainnya, hal-hal yang sifatnya fisik. Bi asnafi artinya dengan beberapa macam ni'amil ma'ash, yaitu dengan beberapa macam kenikmatan-kenikmatan al-ma'ash, kehidupan. Beberapa macam kenikmatan-kenikmatan kehidupan. Ini bentuk pemeliharaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada makhluknya. Ya. Dan kita bisa rasakan yang demikian ini. Bayangkanlah oleh kita seorang bayi yang dia tidak bisa untuk mengungkapkan dengan kata-kata apabila dia lapar. Bayangkanlah oleh kita seorang bayi yang baru lahir, yang belum bisa berkata-kata, meminta kepada orang tuanya ketika dia sakit, mengeluhkan kepada orang tuanya ketika dia sakit. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan bentuk pemeliharaan kepada si jabang bayi ini dengan cara yang telah ditetapkan oleh Allah. Entah dengan cara bentuk tangisnya, atau cara gejala-gejala fisik yang lainnya. Misalnya tubuhnya panas, sehingga kemudian orang tuanya menganggap bayi ini ada sesuatu yang tidak normal, maka kemudian dirujukkan kepada ahlinya. Ini semua adalah merupakan bentuk tarbiyah yang sifatnya fisik itu tadi. Allah subhanahu wa ta'ala telah membekali setiap manusia karena sifat Rabbnya ini tadi. Karena sifat rububiyah Allah, Allah pemelihara bagi segenap makhluknya. Maka Allah membekali pada setiap manusia sinyal-sinyal bahasa-bahasa tubuh, yang dengan bahasa tubuh tersebut manusia memahami dirinya dalam keadaan tidak sehat, atau dalam keadaan perlu perawatan, atau dalam keadaan perlu sesuatu. Contoh yang paling nyata bentuk pemeliharaan Allah adalah pada diri manusia diberi rasa lapar. Bayangkan kalau setiap manusia, atau ada manusia yang tidak pernah merasa lapar. Atau bayangkan apabila ada manusia yang tidak merasa haus, apa yang akan terjadi pada tubuhnya? Dia akan mengalami dehidrasi, dia akan mengalami sakit, dan lain-lainnya. Timbulnya rasa haus pada diri manusia adalah merupakan bentuk tarbiyah, bentuk pemeliharaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap makhluk tersebut. Maka ini merupakan bentuk tarbiyatullahi lil mukallafina ala tarbiyatu bini'amil madiyah. Tarbiyah dengan kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya fisik itu tadi. Atani bentuk tarbiyah lainnya, tarbiyatullah li'ibadihi, pemeliharaan Allah untuk hamba-hambanya, bima anzalahu, dengan apa-apa yang telah Allah turunkan kepada hamba-hambanya tersebut, ala rusulihi, atas melalui rasul-rasulnya, min wahyihi, yaitu dalam bentuk wahyu. Hadhihi tarbiyatud diniyah, inilah yang disebut dengan tarbiyatu ad-diniyah, pemeliharaan dalam sisi keagamaan. Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan melalui rasulnya pemeliharaan manusia. Coba bayangkan kalau manusia tidak ada agama. Bayangkan kalau hidup manusia tidak ada agama. Apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Hidupnya tidak lebih dari binatang. Hidupnya tidak lebih dari binatang. Yang lebih kuat akan menekan kepada yang lemah. Demikian juga yang lemah akan senantiasa dikuasai oleh yang kuat. Yang lemah akan senantiasa dizalimi oleh yang memiliki kekuatan. Dan yang memiliki kekuatan bisa bersikap semena-mena. Kalau hidup manusia tidak diatur, maka apa yang akan terjadi? Inilah bentuk tarbiyatu diniyah, pemeliharaan Allah dalam masalah keagamaan. Dengan agama ini manusia, hidup manusia diatur. Laki-laki yang bukan mahramnya tidak boleh berdekatan, diatur. Tidak boleh ada perzinahan, diatur. Ini bentuk tarbiyah, bentuk pemeliharaan Allah subhanahu wa ta'ala agar kehidupan manusia ini indah. Tidak boleh memangsa, tidak boleh mengambil hak orang lain, diatur di dalam agama. Bayangkan kalau tidak ada agama, Manusia akan semena-mena berbuat. Begitulah bentuk pengaturan agama. Turunnya agama, turunnya wahyu yang disampaikan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dijalankan oleh umat manusia, itu adalah salah satu bentuk terbiah, bentuk pemeliharaan Allah kepada makhluknya. Oleh karena itulah Allah Syekh Ubaid Al-Jabir hafizahullah menyebutnya, ini adalah hadhihi tarbiyatu diniyah, ini adalah bentuk pemeliharaan ad-diniyah. Qala idzan yumkinu an naqula, kalau demikian dimungkinkan untuk kita katakan, mungkin saja kita mengatakan, inna tarbiyatallahi, sesungguhnya bentuk pemeliharaan Allah ibadahu kepada hamba-hambanya, minha diantaranya ma huwa duniawi, yaitu yang meliputi sisi keduniaan, wa minha ma huwa dini, dan meliputi juga sisi keagamaan. Wa ni'amu jam'un ni'matun, adapun an-ni'amu jamak, bentuk jamak dari ni'matun. Maka ikhwah fiddin azakumullah, dengan nikmat ini, nikmat yang sifatnya duniawiyah atau nikmat yang sifatnya diniyah, ini menjadikan Allah adalah sebagai Rabb kita. Ar-Rabb artinya adalah diantaranya Al-Malik yang menguasai, As-Sayyid yang menjadi tuan, majikan, Al-Ma'bud yang diibadahi, Al-Mudabbir yang menguatur, menguasai, yang mengatur alam semesta ini, Al-Khaliq yang menciptakan, dan lain-lainnya. Inilah bentuk ataupun inilah yang disebut Allah sebagai Ar-Rabb. Ar-Rabb. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, dengan demikian, kalau kita menyebut Rabbul Alamin, artinya Allah sebagai Rabb Al-Alamin, alam semesta ini. Apa maknanya Rabb alam semesta ini? Maknanya, maknanya Allah sebagai Dia pemelihara, Dia pengatur, Al-Mudabbir, Dia pendidik bagi alam semesta ini. Kemudian Dia penguasa bagi alam semesta ini. Dan Dia yang diibadahi oleh alam semesta ini atau oleh makhluknya. Inilah pengertian Ar-Rabb. Maka di dalam Tauhid ada yang disebut dengan Tauhid Ar-Rububiyah. Ar-Rububiyah yaitu dari kata Rabb. Artinya Tauhid yang berkenaan dengan keyakinan seseorang di dalam mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang maha menghidupkan, zat yang maha mematikan, zat yang maha mengatur, zat yang maha memelihara, zat yang maha berkuasa atas setiap hambanya atau atas setiap alam semesta ini. Inilah kajian yang kita sampaikan pada kesempatan pagi ini, yaitu jika kita ditanya man rabbuka, siapakah rabbu, maka jawablah rabbi Allah, rabbku adalah Allah. Apa arti rabb di situ sudah kita jelaskan secara panjang lebar oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala melalui penjelasannya tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita kaji kata Ar-Rabb Dan insya Allah pada kesempatan-kesempatan lain akan kita lanjutkan. Mungkin pada pertemuan pagi hari ini kita batasi pada pembahasan syarah Ats-Tsalatsatil Usul. Adapun untuk bahasa Arab kita tangguhkan dulu, tidak kita kita tidak belajar pada kesempatan pagi hari ini pelajaran bahasa Arab. Insyaallah pada kesempatan lain kita akan sesuai dengan jadwal setelah pelajaran syarah salah satu usul kemudian pelajaran bahasa Arab. Untuk pagi hari ini kita tiadakan dulu. Malikiyah. Mulkiyah. Tauhid Mulkiyah. Pemahaman Tauhid Mulkiyah itu berasal dari Sayyid Qutb diantaranya. Karena menganggap bahwasannya Allah adalah penguasa alam semesta ini dan segenap hukumnya harus ditaati. Harus ditaati segenap hukumnya. Tetapi sebenarnya penamaan ini itu tidak ada sejak dari kalangan para ulama. Jadi penamaan yang baru-baru saja. Adapun yang istilahnya dikeluarkan oleh para ulama berdasarkan hasil istisqa, yaitu hasil dari menelaah, membaca, bahwasanya tauhid itu disimpulkan hanya tiga. Dan itu sudah meliputi secara keseluruhan, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Seseorang menaati hukum-hukum Allah masuk ke dalam tauhid uluhiyah di antaranya. Karena sesungguhnya tidaklah mungkin seseorang akan dikatakan sebagai muwahhid manakala dia tidak menaati hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Baik hukum dalam pengertian perundang-undangan untuk manusia, untuk negara dan lain sebagainya, atau yang lain-lainnya. Jadi yang berasal jelas asalnya dari para ulama adalah tiga tauhid itu, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Wallahu a'lam bissawab. Itu dulu kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.